orang-orang yang menyelisihi perintahnya, atau orang yang melakukan hal yang dilarang. Nah, di sini Allah menyatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi al mutaffifin. Al mutaffifin jamak dari kata al mutaffif. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan orang-orang yang curang. Nah, siapakah orang-orang yang curang itu? Dijelaskan pada ayat setelahnya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Alladzina, yaitu orang-orang, idza talu 'alan nas, kalau mereka minta untuk ditakar, ya, ketika mereka beli kepada orang lain, minta ditakar, yastaufun, mereka minta agar takarannya penuh, tidak kurang sedikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menjual kepada orang lain, ketika dia menimbang atau menakar milik orang lain, mungkin menimbang beras, ya, atau buah-buahan yang dia jual, mereka mengurangi. Giliran dia minta haknya, dia minta haknya secara penuh, tidak boleh kurang. Tapi ketika dia harus menunaikan kewajiban, dia kurangi hak orang lain. Itu al-mutaffifin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan termasuk sebagai al-mutaffifin. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, "Wa hadzal mithal alladhi dzakarahu Allah 'azza wa jalla fil kail wal wazni huwa mithal." Permisalan yang Allah sebutkan dalam takaran dan timbangan ini hanyalah contoh saja. "Fa yuqasu 'alaihi kullu ma ashbaha." Maka dikiaskan dengannya segala yang mirip dengan itu, ya, mirip dengan contoh tersebut. Setiap orang yang meminta haknya secara penuh dan mencegah hak orang lain tidak diberikan secara penuh, maka masuk di dalam ayat ini, ya, bukan hanya terkait dengan jual beli saja. Siapa saja dalam berinteraksi dengan manusia, kalau dia giliran haknya, dia minta jangan dikurangi. Dia tuntut secara penuh. Dia tidak rela sama sekali kalau dikurangi. Tapi giliran dia harus menunaikan kewajiban kepada orang lain, dia tidak memenuhi tugasnya secara sempurna. Hak orang lain dikurangi oleh dia. Contohnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang suami yuridu min zaujatihi an tuti'ahu haqqahu kamilan wa la yatahawanu fi syai'in min haqqih. Suami minta kepada istrinya agar istrinya itu memenuhi hak suami secara penuh. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Lakinnahu inda ada'i haqqiha yatahawan wa la yu'tiha alladhi laha. Tapi giliran hak istri terhadap suami, suami tidak memenuhinya. Kurang dalam memberikan hak istri. Nah, begitu banyak istri mengeluh terhadap keadaan suami yang seperti ini, wal'iyadu billah. Kebanyakan istri ingin, ya, kebanyakan istri, suaminya itu ingin agar haknya ditunaikan secara penuh, tetapi suami tidak memberikan hak istri secara penuh. bisa jadi dia mengurangi kebanyakan hak istri berupa nafkah, ya, pergaulan yang baik, dan semisalnya. Nah, ini contoh yang lain yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Termasuk mutaffif, yang termasuk dosa besar, adalah kalau seorang suami minta istrinya memenuhi hak suami secara penuh. Kalau suami minta dibuatkan ini, dibuatkan teh, dibuatkan kopi, dia ingin cepat tersedia. Tidak boleh terlambat sama sekali. Meminta hak istrinya apa saja, dia tidak boleh kurang atau terlambat. Tapi giliran dia harus memenuhi kewajiban sebagai suami, dia kurang dalam hal itu. Waliyadubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian, dan kita memohon ampun kepada Allah, ya, jika kita pernah melakukan hal itu. Kita berdosa kepada Allah dan juga berdosa kepada istri, meminta maaf kepada dia dan memperbaiki keadaan kita di masa yang akan datang. Nah, dan di sini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, kalau seorang mendzalimi orang lain itu lebih parah dibandingkan jika dia mendzalimi dirinya sendiri. Karena kalau seorang mendzalimi dirinya sendiri itu terkait dengan hak Allah. Hak Allah saja. Dia mungkin tidak melaksanakan kewajiban, ya, atau melakukan kemaksiatan. Ya. Itu dia mendzalimi dirinya sendiri terkait dengan hak Allah saja. Kalau dia sampai mendzalimi orang lain, nah, itu bisa jadi dia akan dituntut oleh orang yang terzalimi itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan hadis riwayat Muslim. Ya, Nabi pernah bertanya, "Man ta'dunal muflis fikum?" Siapakah orang yang kalian anggap sebagai orang yang bangkrut? Para sahabat menyatakan, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Kemudian Nabi menjelaskan, orang yang bangkrut secara hakiki, bangkrut yang sebenar-benarnya, adalah orang dari kalangan umatku yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan setinggi gunung, begitu banyak. Ya. Tetapi dia mendzalimi fulan, dia mendzalimi Allah, mendzalimi orang ini, mendzalimi orang ini. Ya. Dia mencela orang ini, dia pernah memukul orang ini. Dia pernah mengambil harta orang ini. Maka nanti pada hari kiamat, orang yang telah terzalimi fulan itu akan mengambil kebaikannya. Orang yang itu lagi mengambil kebaikannya. Orang yang pernah didzalimi yang lain juga akan mengambil kebaikannya. Kalau sudah kebaikan-kebaikan itu hilang, sudah lenyap, tidak tersisa lagi, maka orang yang mendzalimi itu justru akan mengambil dosa-dosa, ya, dari orang yang terzalimi. Dosa-dosanya dilemparkan kepada orang yang telah zalim itu, thumma turiha finnar. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam annar, waliyadubillah. Nah, jadi kadang kita berpikir tidak mendzalimi orang lain itu orang yang jauh. Sedangkan pada orang yang dekat, mungkin kita tidak sadar, mudah untuk berbuat zalim kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita. Waliyadubillah. Nah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nasihatku kepada orang-orang yang kurang dalam memenuhi hak istri-istri mereka, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat untuk bersikap baik kepada para istri di sebuah kejadian atau di sebuah peristiwa, ya, yang besar, dalam kehidupan Nabi, yaitu pada hari Arafah, di Hajjatil Wada', haji perpisahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fin nisa", bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para istri kalian. "Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian telah menghalalkan atau kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Nah, hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Hajj. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, maka kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah dalam urusan para istri kita. Ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanun indakum. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan para istri, karena sesungguhnya mereka adalah awanun indakum, seperti tawanan-tawanan perang di sisi kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Artinya seperti tawanan, karena tawanan itu ya, tergantung yang menawannya. Jika mau dibebaskan, kalau tidak dia tetap bersama pihak yang menawannya. Seorang istri di sisi suaminya demikian juga. Kalau suami menghendaki, suami akan mentalaknya. Kalau tidak, ya, suami berkeinginan yang lain, dia tetap menahan istrinya. Maka istri itu kedudukannya seperti tawanan. Maka bertakwalah wahai para suami terhadap keadaan para istri. Nah, ini contoh. Contoh mutaffif yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, seorang suami yang hanya memperhatikan agar haknya dipenuhi. Nah, giliran hak istri terhadap dia, dia tidak penuhi. Ini suami yang seperti ini termasuk mutaffif, yang terkena ancaman wailul lil mutaffifin. Sebaliknya, demikian juga istri. Ya. Jika istri selalu menuntut kepada suami agar dipenuhi permintaannya, haknya, nafkahnya, dan seterusnya. Tapi giliran suami meminta kepada istri, istri malas-malasan, tidak bersegera. Maka istri dalam hal itu juga termasuk al-mutaffif, al-mutaffifah, termasuk mutaffifin. Nah, baik. Nah, ini adalah contoh. Kemudian contoh yang lain yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah orang tua yang menginginkan anaknya agar menunaikan hak orang tua secara sepenuhnya, tapi orang tua tidak menunaikan hak istri. Ya. Ini adalah juga termasuk mutaffif. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin di halaman 95 di bagian atas. Fayuridu min auladihi an yabirruhu yaqumu bihaqqihi. Orang tua ingin agar anaknya berbakti kepadanya dan menunaikan hak orang tua. Wa an yabirruhu fil mal wa fil badan. Agar anaknya berbakti dalam hal harta, dalam hal badan. Wa fi kulli syai' yakunu minal bir. Dan kebaikan-kebaikan apapun. Nah. Lakinnahu huwa mudayyi' li haula'il aulad. Tapi orang tua menyia-nyiakan hak anaknya. Ghairu qa'im bima yajibu 'alaihi nahwahu. Tidak menunaikan kewajiban terhadap mereka. Nah, naqulu hadha mutaffif. Maka orang tua yang seperti ini termasuk mutaffif. Orang tua yang curang, yang terkena ancaman Allah, wailul lil mutaffifin. Sebagaimana kita katakan, kata Syekh, dalam permasalahan yang pertama, masalah suami terhadap istri, kalau suami selalu ingin agar istri memberikan hak suami secara penuh, tapi dia, sang suami, tidak menunaikan hak istri atau kurang dalam memenuhi hak istri, dia adalah mutaffif, maka ayah yang seperti ini, orang tua yang ingin anaknya berbakti secara penuh kepada dia, tapi keperluan anak tidak begitu diperhatikan oleh orang tua, maka orang tua itu termasuk mutaffif. Kita katakan, tadakkar qaulullah ta'ala, ingatlah firman Allah ta'ala, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yang mereka ketika memberikan takaran untuk orang lain, atau ketika mereka minta takaran dari orang lain, ya, dia beli suatu barang yang ditakar dari orang lain, dia minta harus dipenuhi, tidak boleh kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi ketika mereka sendiri yang memberikan takaran untuk diberikan kepada orang lain, mereka mengurangi hak orang lain. Timbang ataupun menakar milik orang lain, dia kurangi. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan di dalam ayat yang ke-4, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka menyangka atau tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Yadhunnu di sini artinya yakin. Nah, karena kata adzan itu bisa bermakna yakin. Pada ayat-ayat tertentu ada kata yadhunnu atau yadhunnuna yang maknanya bukan dugaan tapi keyakinan. Contoh di dalam ayat yang kita kaji ini, surah Al-Mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan. Yadhunnu di sini menurut para ahli tafsir artinya adalah yatayaqqan, yakin, bukan sekedar menduga. Nah, juga seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 46, adhan yang bermakna yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Yadhunnu di situ di surah Al-Baqarah ayat 46 ini artinya yakin. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-5, kapan mereka akan dibangkitkan itu dijelaskan, liyaumin azim, pada hari yang agung. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, agung dalam hal apa? Azimun fi tulihi, agung dalam hal lamanya, panjang masanya, sangat besar, sangat lama. Fi ahwalihi, agung dalam hal kengeriannya, begitu dahsyat kengeriannya. Nah, digambarkan dalam sebagian ayat Al-Quran, sebagian sudah kita pelajari. Nah, bagaimana kengerian di hari kiamat, pada surah At-Takwir. Nah, sebagian juga dalam surah Al-Infitar, bagaimana matahari digulung, bagaimana ya, lautan meluap, dan seterusnya, kengerian yang dahsyat, azim fi ahwalihi, kengerian yang dahsyat, fi ma yahduth fihi, kejadian-kejadian yang terjadi begitu mengerikan, wa fi fi kulli ma'nan tahmiluhu kalimatun 'adzim. Dan dalam makna 'adzim yang lain juga yang mengandung kata 'adzim. Hari itu benar-benar 'adzim. Hari dibangkitkan manusia itu benar-benar agung, sangat besar, agung, ya, dahsyat, begitu mengerikan, begitu lama. Namun, sesuatu yang agung ini bagi suatu kaum akan terasa sulit dan bagi kaum yang lain akan terasa mudah. Bagi orang-orang kafir terasa sulit, berat. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke-10. 'Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang kafir tidaklah mudah. Berarti mereka merasakan kesulitan yang sangat pada hari tersebut. Demikian juga di dalam surah Al-Qamar ayat 8. Yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Orang-orang kafir berkata inilah hari yang begitu menyulitkan. Nah, namun bagi orang beriman, kata Syekh Ibnu Utsaimin, semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka, adalah yasirun, mudah. Ka'annama yu'addi bihi shalah fariidhah min suhulatihi 'alaihi wa yusrihi 'alaihi. Ringan. Ya. Seperti ketika kita mengerjakan salat fardu. Ya. Begitu mudah dan ringan. Kita melaksanakan salat fardu terasa tidak lama. Ya, berapa sih paling lama sholat fardu? 5 menit misalkan ya. Atau 7 menit. Itu sudah Masya Allah. Beda dengan kalau kita melaksanakan sholat sunnah. Ya, atau sholat sunnah yang dilakukan Nabi SAW bisa begitu panjang. Qiyamul lail. Begitu panjang yang beliau lakukan. Tapi sholat-sholat wajib, sholat fardu, imam tidak boleh berlama-lama. Kalau menyebabkan makmum merasa kesulitan. Jadi, bagi orang-orang beriman, semakin tinggi, semakin kuat keimanannya, akan terasa mudah, akan terasa ringan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama, bagi orang-orang yang terlindungi di hari itu dan termasuk orang-orang yang Allah naungi, diberi naungan oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, maka hari tersebut adalah hari yang agung. Namun bagi orang beriman terasa mudah karena dimudahkan Allah, dan bagi orang kafir terasa sulit. Sebagaimana Allah menyatakan, wa kana yawman 'alal kafirina 'asira, dan hari itu bagi orang kafir terasa begitu sulit. Nah, setelah itu dijelaskan ayat yang ke-6, ayat yang terakhir yang kita kaji pada malam ini, yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Pada hari manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Rabb semesta alam yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang berdiri dari kuburan mereka dalam keadaan hufatan, tidak menggunakan alas kaki. Uratan, tidak memakai pakaian. Tidak menggunakan gamis, tidak menggunakan sirwal, tidak menggunakan sarung atau pakaian apapun. Ghurlan, mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak dikhitan. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai penciptaan kalian, demikianlah kami akan kembalikan penciptaan kalian nanti ketika kalian dibangkitkan. Kalian dulu pertama diciptakan oleh Allah dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Maka demikian juga nanti kalian dibangkitkan seperti itu. Nah. Baik. Dan di dalam sebagian hadis ya, dinyatakan keadaan lain bagi orang yang dibangkitkan adalah buhman. Buhman, apa yang dimaksud dengan buhman? Menurut sebagian ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin di halaman 96 paling bawah, alladzina la mala ma'ahum, orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak membawa harta. Fa fi yaumil qiyamah la mala yufdi bihi al-insan nafsahu min al-'adab. Maka pada hari kiamat tidak ada harta yang di situ manusia bisa menebus dirinya dari adab Allah. Dia enggak bawa harta ketika dibangkitkan. Nah, sekalipun di dunia dia kaya, kalau di dunia ancaman-ancaman hukuman bisa dia tebus dengan membayar karena dia punya banyak harta. Terancam hukuman mati, dia bayar. Saya bayar 15M, 15 miliar. Misalkan, agar terbebas. Bisa, kalau di dunia bisa. Nah, dia terancam hukuman penjara, masuk ke dalam penjara, dia bisa bayar. Itu di dunia. Tapi di akhirat, ketika engkau telah dipastikan akan mendapatkan azab dari Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Nah, hanya Allah yang berkuasa. Pihak pemberi syafaat baru bisa memberikan syafaat kalau Allah izinkan dan Allah ridai pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Harus ada izin dari Allah, harus ada ridha dari Allah. Tidak bisa digunakan harta sebagai tebusan karena mereka tidak bawa harta. Fi yaumil qiyamah laisa hunaka ibnun yujzi an abihi syai'ah. Pada hari kiamat tidak ada seorang anak yang bisa membela ayahnya. Wala ab yujzi an ibnihi syai'ah, ataupun ayah akan menolong membela ayah anaknya, tidak bisa. Wala sahibah, istri tidak akan bisa menolong suaminya. Wala qabilah atau suku ya. Kelompok-kelompok kabilah yang dulunya di dunia, kalau seorang diancam orang lain, kabilahnya akan membela. Tapi pada hari kiamat, tidak bisa. Kullun yakulu nafsi nafsi. Setiap orang akan berkata masing-masing, nafsi nafsi. Aku ngurusi diriku sendiri. Tidak sempat ngurus yang lain. Nah, aku memikirkan keselamatan diriku sendiri. Nah, jangankan membela atau membantu, sekedar memikirkan mereka tidak bisa. Nah, karena demikian dahsyatnya hari itu, sehingga masing-masing memikirkan keselamatan diri sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, pada setiap orang di antara mereka pada hari itu ada urusan masing-masing yang menyibukkannya. Surah Abasa ayat 37. Nas'al Allah Ta'ala an yu'inana ala ahwalihi wa an yuyassirahu alayna. Kita meminta kepada Allah yang Maha Tinggi agar dia menolong kita dari kedahsyatan, kengerian di hari itu, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan li Rabbil Alamin, untuk Rabb semesta alam, wa huwa Allah Jalla wa'ala. Dialah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Wa fi hadzal yawm tatalasha jami'ul amlak illa maliku rabbil alamin illa milku rabbil alamin jalla wa'ala. Pada hari itu akan sirna, hilang seluruh kekuasaan, yang ada hanyalah kekuasaan dan kepemilikan Allah Rabb semesta alam yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allah minhum syai' limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm Inna Allah sari'ul hisab. Pada hari itu mereka menampakkan dirinya berkumpul di hadapan Allah. La yakhfa 'ala Allah minhum syai', tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah. Limanil mulkul yaum, milik siapakah hari itu, hari kiamat? Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah satu-satunya yang maha berkuasa untuk menundukkan segala sesuatu. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, pada hari itu setiap jiwa akan diberi balasan sesuai perbuatannya. La dhulmal yawm, tidak ada kezaliman pada hari itu. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah adalah yang maha cepat hisabnya, perhitungannya. Surah Ghafir ayat 16 sampai 17. Nah, maka selesai pembahasan kita malam ini dari surah Al-Mutaffifin ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ya. 6 ayat ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin panjang, ya, karena beliau ingin menekankan hal-hal penting dari itu. Karena itu, agar pembahasannya bisa tercukupi dalam satu kajian ini, tadi saya tidak membaca dan menerjemahkan kata per kata. Nah, sehingga pada kajian berikutnya insya Allah kita bisa lanjut pada ayat yang ke-7. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada dari penyampaian saya ada yang salah, tafadhalu antum beritahukan. Nah, jika ada kekeliruan dari pernyataan saya, tafadhalu disampaikan. Atau mungkin ada soalan, tafadhalu barakallahu fiikum. Apa hukum mengambil daging kambing dari daging kurban kambing dari restoran, Ustaz? Apa hukum mengambil daging kurban kambing dari restoran? Iya, Ustaz. Adakah ia afdal atau gimana, Ustaz? Yang kurban maksudnya kita hanya sebagai konsumen atau ya, kita orang yang ingin berkurban? Ya, kita yang ni bapak saya maunya buat makan-makan, ya. Jadinya lebih mudah ya pesan kepada restoran tersebut dan ya menyuruh untuk menyembelih di sana dan disiapkan sudah masak gitu sama nasinya dan dihantar gitu. Gimana, Ustaz, hukumnya? Nah, itu rencana untuk bulan Dzulhijjah, artinya apa, masuk kategori al-udhiyah. Ya, benar, Ustaz. Atau ibadah yang lain. Ibadah kurban, Ustaz. Untuk kurban, ibadah kurban. Kalau nah, seperti Ustaz, itu, jika itu dirasa sebagai sesuatu hal yang memudahkan, pastikan kita tahu mana binatang yang dibeli untuk kita. Jadi misalkan ini hanya sifatnya taukil saja, mewakilkan saja kepada pihak di restoran itu misalkan. Kemudian karena kita mungkin tidak memiliki tempat yang mencukupi atau orang yang bisa menangani, kita mewakilkan kepada pemilik restoran atau pengelola restoran itu. Tapi pastikan kalau bisa kita melihat langsung mana kambing yang kurban saya, mana sapi kurban saya, misalkan. Nah, jadi, dan kalau bisa kita juga tahu bagaimana proses penyembelihannya. Hanya itu saja, kita melihat saja kalau memungkinkan. Dan itulah yang sebaiknya, ya. Kalau perlu bagi orang yang berkurban, dia yang menyembelih langsung, kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka dia wakilkan juga tidak mengapa. Nah, jadi kita dahulukan yang utama-utama dahulu dengan melihat mana kambingnya, karena ada sebagian pihak yang memanfaatkan itu untuk menipu, ya, di sebagian negara, di sebagian kota, begitu, tidak amanah orangnya. Maka kita perlu mencari mana orang yang amanah, dan juga kita turut menyaksikan mana kambingnya saat disembelihnya. Setelah itu kita juga minta berapa berapa kotak. Nah, itu bisa disampaikan. Intinya sebenarnya hanya boleh saja mubah kalau dalam bentuk taukil, tetapi sebisa mungkin kita mengontrol pelaksanaannya juga. Karena ada orang-orang yang penyembelihannya itu tidak pada waktunya, itu dikhawatirkan. Penyembelihan itu kan yang boleh pada 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. 13 Dzulhijjah. Sebelum terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Yang afdal adalah tanggal 10-nya. Tapi kalau tidak, bisa di tanggal 11, 12, 13. Nah, ada orang yang menyembelih tanggal 9-nya. Tidak amanah dia. Karena terlalu banyak pesanan, maka dia sembelih ya di tanggal 9, sebelum waktunya. Atau dia sembelih setelah lewat tanggal 13. Maka tidak tercapai tujuan ibadah kita, kurban, di waktu-waktu yang telah disyariatkan. Nah, saya. Jadi Ustaz, kiranya saya sebagai konsumen atau pembeli kambing tersebut perlu melihat kambing itu, daging kurban itu disembelih pada tanggal 10, 11 atau 12, 13 ya Ustaz? Nah, setelah disembelih, mereka apa melakukannya sendiri, silakan. Tidak apa-apa. Nah, semakin kita ya, bisa mengontrol tahapan-tahapan itu, semakin baik. Nah. Ya Ustaz, saya coba. Tapi kalau nggak bisa, ya itu saya amanakan aja itu, wallah alam. Karena, ya mungkin memungkinkan susah karena ini, karena waktunya ini COVID yang mungkin ya jadi ketat masukkannya orang. Mungkin gitu Ustaz, ya. Mungkin nah, nggak yang penting orang memilih orang yang amanah. Nah. Ya Ustaz, jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan di chat ini. Apakah dinamakan rasuah jika sebuah syarikat memberi voucher setelah mendapat kerja dengan sebuah syarikat induk walaupun alasan sebagai hadiah atas keuntungan yang diperolehi? Jika sebuah syarikat memberi voucher. Apa itu voucher? Ada yang bisa memberikan penjelasan komisi mungkin ya atau semacam itu ya tiket ya itu voucher itu tiket untuk kalau kita membelinya untuk mendapatkan promotion Ustaz mendapatkan potongan harga kalau ditunjukkan di toko ya gitu voucher ya tiket promo ya potongan harga gitu potongan harga. Setelah mendapat kerja dengan sebuah syarikat induk. Mungkin bisa diberi contoh lagi yang memperjelas. Ya. Nah. Karena belum memahami gambarannya. Nah. Ustaz, misalnya kalau seorang membeli di sebuah toko, ya. Biasanya dibagi kartu ataupun voucher itu tujuannya agar orang ya. Lebih senang kembali dan bisa berbelanja di tokonya. Karena itu dia dapat voucher itu. Bagaimana menggunakan voucher itu, Ustaz? Itu macam itu lebih kurang mana situ. Sebagian ulama memandang itu suatu hal yang tidak diperbolehkan. Nah. Sebagian ulama ya, seingat saya Syekh Saleh Al-Fauzan ada fatwa tentang hal itu. Namun ana pribadi belum mendapat kejelasan sisi larangannya di mana, begitu. Ana hanya pernah membaca sepintas fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan, ya. Tapi belum yatabayyan lana, yatabayyan li, belum nampak jelas bagi saya sisi pendalilan beliau, ya. Apakah apa dalilnya untuk melarang hal itu? Wallahu a'lam. Karena ana sendiri belum berani menyatakan apakah itu termasuk dilarang. Wallahu a'lam. Misalkan subkontraktor menang bidding kontrak. Naam. Jika seandainya ada subkontraktor, ya, ada bidding kontrak di sana, kemudian satu subkontraktor menang di situ, dan dia membayar sebagai hadiah. Nah, di sini ada larangan dari sebagian, ada hadis-hadis yang menunjukkan larangan. Nah, tentang itu. Yang sebaiknya kalau kita termasuk dari orang yang demikian, hendaknya dihindari. Kalau dikatakan rasuah atau rishwah, bukan termasuk rishwah, ya. Ya, bukan termasuk rishwah. Kalau rishwah itu sebelum bidding kontrak. Nah, tapi yang ditanyakan ini adalah setelahnya. Sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan secara tertulis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian pengajar atau dai di sini ada yang mengingatkan orang yang masbuk dalam masalah ketika imam telah ruku. Orang yang masbuk ini harus membaca Al-Fatihah dahulu, kemudian baru dia berupaya mengikuti imam ruku. Jika tidak, maka mereka mengatakan hukum sholatnya tidak sah. Bagaimana menjelaskan perkara ini, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah, kalau berdasarkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu an, ya, hadis Abu Bakrah, ya, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakrah yang tergesa-gesa masuk ke dalam saf salat. Begitu bersemangat agar tidak ketinggalan rokaat, satu rokaat. Maka ketika Nabi ruku, sudah selesai membaca Al-Fatihah, Nabi ruku, Abu Bakrah ini, sahabat yang mulia, Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berijtihad bahwa saya harus mengejar ini. Maka beliau ruku di belakang shaf sambil berjalan masuk ke dalam shaf dalam keadaan ruku. Nah, selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu an dan menyatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah semangatmu, ya, tapi jangan diulang. Nah, ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, dalam hadis sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakrah. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki' fa raka'a qabla an yasila ila saf. Maka beliau ruku terlebih dahulu sebelum sampai di saf. Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, wahai Abu Bakrah. Jangan diulang tapi. Nah, jangan diulang maksudnya, kata pensyarah, kata sebagian ulama, jangan diulang ketergesa-gesaanmu. Artinya datangi dengan tenang. Begitu. Dan di situ Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah satu rokaat lagi. Karena Abu Bakrah masuk di rokaat pertama dia, itu tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagian cetakan nomornya 741. Nah, jadi itu dalil untuk yang menunjuk yang dipakai oleh sebagian ulama bahwa bagi makmum yang mendapati imam ruku dan dia segera bergabung dengan imam tersebut juga ruku, ya, takbir dulu Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian disunnahkan takbir lagi Allahu Akbar, takbir intiqal, perpindahan, setelah itu langsung ruku, tidak usah berdiri. Tidak usah berdiri seperti ketika kita akan bersedekah, tapi langsung ruku. Nah, di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Meskipun di sini ada khilaf para ulama, ya. Tapi kita berusaha untuk mencari tahu apa landasan dari ulama yang berpendapat demikian. Nah, Allahu a'lam. Ada pertanyaan, Ustadz, bisakah kita tawar-menawar dalam urusan jual-beli, padahal atau walhal telah ada harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan? Perlu dilihat terlebih dahulu, harga yang ditetapkan oleh kerajaan itu apakah suatu keharusan? Suatu keharusan atau tidak? Atau harga yang tujuan kerajaan adalah membantu, memberikan acuan, tapi kerajaan masih membolehkan lebih dari itu sedikit, kurang dari itu. Maka kita lihat dulu aturan yang berlaku bagaimana. Kalau kerajaan mengharuskan harus dengan harga itu, ya, diikuti dari sisi pembeli. Dari sisi pembeli. Kalau dari sisi penjual mungkin dia, karena dia yang punya barang, ya, pada orang tertentu misalkan, ya, karena bebas, ya, kalau misalkan pada saudara sendiri. Tapi kalau secara umum, kita harus ikuti harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan jika memang kerajaan mengharuskan itu. Nah, maka perlu dilihat dulu apakah itu keharusan atau tidak. Nah, ada pertanyaan, dalam permasalahan khilafiyah di antara para ulama, benarkah tidak boleh adanya pengingkaran di dalamnya? Bisakah Ustaz menjelaskan contohnya dan penjelasan khilaf tersebut? Nah, khilaf itu, khilaf di kalangan para ulama, ada yang sebagian ulama belum sampai hujjah. Jadi ada dalil yang qat'i, tegas, sahih, tapi belum sampai hujjah itu pada sebagian ulama. Maka ulama tersebut kita beri udzur dalam kesalahan ijtihadnya. Tetapi orang-orang setelah mereka tidak boleh beralasan bahwa ada alim fulan yang telah berijtihad demikian, saya ikut. Kemudian dia menolak dalil yang tegas. Karena para ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa kalau sudah ada sunnah yang jelas, tidak boleh bagi siapapun untuk mengikuti pendapat manusia dan meninggalkan sunnah itu. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha liqawli ahadin. Kaum muslimin sudah sepakat, barang siapa yang telah jelas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya ya, untuk meninggalkan sunnah itu karena ucapan seseorang. Nah, jadi kalau misalkan sunnahnya jelas, nah, maka kita ikuti sunnah itu. Kalau ada seorang alim fulan, misalkan dia salah dalam berijtihad, bisa jadi karena tidak mengenal sunnah itu, belum sampai hujjah sunnah itu. Sedangkan bagi yang lain, pihak yang lain yang kita telah sampaikan hadis tersebut dan menolak, kita ingkari dia. Kita ingkari dia. Karena dia menolak sunnah dengan mengikuti ucapan seseorang. Contoh misalkan Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat bolehnya berhubungan badan suami istri itu pada dubur. Waliyadubillah. Karena belum sampai hujjah hadis yang sahih tentang larangan itu kepada beliau. Sedangkan hadisnya sahih. Nah, laknat dari Allah. Ancaman dosa besar bagi yang melakukan itu. Nah, cuma hadis itu tidak sampai pada seorang alim ini. Maka orang setelahnya tidak boleh menyatakan saya ikut pendapat fulan, alim fulan yang membolehkan. Padahal dia sudah mendapat penjelasan hadis tadi. Maka yang demikian ini tidak boleh dia ikut pendapat seseorang kemudian menolak hadis Nabi. Bahaya. Bisa sampai pada taraf kekafiran. Dalam tingkatan tertentu dia bisa sampai pada taraf kekafiran kalau dia menolak sesuatu yang sudah dia yakini sebagai hadis Nabi karena ikut Nah, sedangkan dalam permasalahan yang di situ tidak ada dalil yang sahih dan sharih, ya, maka kita tidak boleh mengingkari yang berbeda dengan kita. Ambil contoh, misalkan ketika sholat, manakah yang lebih dahulu, telapak tangan turun ketika sujud, ataukah lutut terlebih dahulu? Kalau kita dari berdiri menuju sujud, apakah telapak tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu? Nah, di sini tidak ada dalil sahih dan sharih yang bisa dijadikan pedoman yang sampai pada taraf meyakinkan sehingga semua harus menerima. Nah, karena masing-masing satu jalur, per jalur itu ada sisi kelemahannya. Per jalur-jalur itu ada sisi kelemahannya. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah bagaimana kalau digabungkan. Mana yang lebih kuat? Ada yang berpendapat telapak tangan terlebih dahulu, seperti Syekh Al-Albani, rahimahullah. Ada yang berpendapat seperti jumhur ulama, bahwa lutut terlebih dahulu, seperti Syekh Ibn Utsaimin, dan jumhur ulama berpendapat demikian, ya. Karena memang masing-masing hadis ada sisi kelemahannya, yang jadi perbedaan adalah kalau digabungkan mana yang lebih kuat. Begitu. Maka di sini kita tidak mengingkari seorang yang sholatnya ketika turun sujud mendahulukan telapak tangan. Kita juga tidak mengingkari yang sebaliknya. Kemudian ada pertanyaan, ada seorang Ustadz Roja beralasan bahwa menerima dana ihya uturoh termasuk dalam permasalahan khilafiyah, sehingga dia mengingkari sikap salafiyin yang menerapkan tahdzir dan hajar dalam permasalahan seperti ini. Apakah perkataan ini benar atau syubhat? Itu syubhat. Kenapa? Karena sebenarnya jika para ulama tersebut mengetahui secara rinci keadaan yang ada di dalam Ihya Uturats, maka kita yakin ya, berdasarkan referensi yang mereka tulis, qaul mereka, bahwasanya mereka juga akan mengingkari. Nah, cuma tidak sampai informasi itu secara detail kepada mereka. Nah, sebagai contoh saja, kita bertetangga dengan seorang Fulan, kita bertetangga dengan Fulan, misalkan. Karena kita bertetangga dengan dia, kita tahu benar tentang Fulan. Fulan itu tidak amanah. Fulan itu kalau diajak kerjasama, selalu dia berkhianat. Suka menipu orang, kita tahu benar. Karena kita tetangga dia. Bahkan teman sejak kecil, misalkan. Kemudian ada seorang ustadz, ustadz alim, berilmu dia, ya, murid dari para ulama, yang baru kenal dengan Fulan ini dan taunya Fulan baik. Karena Fulan mungkin dia lihat saat berbuat kebaikan. Hanya di sehari atau dua hari itu saja. Ada seorang bertanya, bolehkah saya bekerja sama dengan Fulan kepada ustadz itu? Kemudian ustadz itu menyatakan bahwa ya boleh, yang saya tahu dia baik. Nah, sedangkan kita tahu bahwasannya Fulan ini benar-benar jahat. Apakah kemudian kita beralasan, saya berpendapat begitu, silakan Anda terima, tapi ustadz itu berpendapat lain, silakan Anda terima. Kita termasuk khilaf di sini. Sama dengan masalah Ihya Uturat. Para ulama dengan keilmuan yang mendalam pada mereka dalam bidang-bidang keilmuan, tapi tentang masalah organisasi-organisasi tertentu, ya, tidak semua ulama paham mendalam. Mereka hanya menghukumi sesuai yang nampak pada mereka. Nah, kalau seandainya ada ulama seperti Syekh Robi, Syekh Mukbil bin Hadi, ya, atau Syekh Al-Albani, yang mengerti benar tentang mereka dan mentahdir mereka, sedangkan ada ulama lain yang taunya kebaikan mereka, yang kita yakin seandainya para ulama yang berfatwa boleh tadi tahu dalamnya, kita yakin mereka akan mentahdir juga. Apakah kita anggap ini sebagai masalah khilafiyah? Orang yang berpikir jernih pasti akan meyakini bahwa tidak. Itu bukan khilafiyah yang sifatnya harus saling toleran. Tapi seorang harus mengikuti siapa yang lebih tahu tentang Ihya Uturat. Nah, sebagaimana contoh yang tadi saya sebutkan, saya akan cenderung mengikuti pendapat orang yang tahu benar tentang Fulan. Meskipun yang berbeda adalah seorang yang lebih alim dari dia. Tapi dalam hal Fulan tidak ngerti, tidak lebih paham. Nah, dan ternyata orang-orang tersebut ketika diminta untuk menyampaikan kepada ulama-ulama yang masih hidup dengan menyajikan bukti lengkap penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam Ihya Uturat, mereka tidak pernah mau dalam hal itu. Nah, jelas para ulama ketika ditanya bagaimana keadaan sebuah organisasi yang menyebarkan kitab-kitab Ahlus Sunnah, membantu dakwah di mana-mana, tentu akan mendapat jawaban bahwa baik untuk bekerja sama dengan mereka. Tapi kalau dijelaskan rinciannya, kejadian-kejadian yang terjadi, bagaimana mereka bekerja sama dengan, ya, kelompok-kelompok yang mendukung teroris di sebagian negara, ya, bahkan mendukung Syiah juga di sebagian tempat, ya, kalau disebutkan detail-detail rincian itu, kita meyakini bahwa tentu jawabannya akan berbeda. Tapi tidak ada kejujuran dari mereka untuk bertanya dan menyajikan bukti selengkap-lengkapnya. Nah, saya mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.